Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa min walihi ma ba'd. Qala Syekh rahimahullah tafsir surah Al-Buruj wa hiya makkiyah. Al-Buruj. Kisah Ashabul Hudud. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala was-samaa'i dzaatul buruj, demi langit dengan gugusan bintang-bintang. Karena di manazil asy-syams wal qamar, tempat-tempat matahari dan bintang dan bulan. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Nah, hari kiamat, dzalika yaumul wa'id. Wa syahidin wa masyhud, demi saksi dan yang disaksikan. Nah, demi saksi dan yang disaksikan, bisa juga nah, demi yang melihat dan yang dilihat. Qutila ashabul hudud, itu tadi kalau Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, kemudian tentang suatu perkara yang besar, yang penting itu diperhatikan. Qutila ashabul hudud, binasalah para pembuat parit. An-nari dzatil waqud, dan api yang memiliki nyala kobar. Waqud idhum alaiha qud, ketika mereka di atasnya duduk, ini di pinggir parit tersebut, mereka duduk-duduk melihat. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka terhadap apa yang mereka lakukan kepada kaum mukminin menyaksikan, ini mereka melihat. Nah, bukannya yani pergi menghindar, tapi bahkan mereka menonton apa yang mereka lakukan terhadap kaum mukminin. Wa man aqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid, azizil hamid. Dan di dalam mereka menimpakan kata yang demikian kepada orang-orang yang beriman, melainkan karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yaitu yang miliknya, kepunyaannya seluruh kerajaan langit dan bumi. Allahu 'ala kulli syai'in syahid, dan Allah atas segala sesuatu Maha menyaksikan. Di sini dalamnya ada na'am, bukan sekedar apa namanya memberitakan Allah Maha mengetahui, melihat, tapi juga ada ancaman terhadap orang-orang yang kafir, dan juga kalau na'am terhadap orang-orang yang beriman, itu ada na'am jaminan pertolongan. Innalladzina fatanu al-mu'minina wal mu'minat ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. Sungguh, orang-orang yang menimpakan petaka kepada kaum mukminin bukan cobaan, karena kaum mukminin laki-laki dan perempuan kemudian tidak bertobat, maka bagi mereka azab yang azab jahannam, siksa jahannam, dan bagi mereka azab yang membakar. Nah, di sini nah, mereka perlakuan mereka terhadap orang-orang yang beriman sudah sangat melampaui batas. Mereka membakar orang-orang yang mukmin hidup-hidup, tidak tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan, anak-anak kecil, anak-anak bayi pun nah, mereka lemparkan hidup-hidup ke dalam api. Kenapa mereka berbuat demikian? Illa an yu'minu billahil azizil hamid, karena mereka beriman kepada Allah. Tapi di dalam ayat ini kata para ulama, Allah masih menunjukkan betapa rahmatnya maha luas, maha luas. Sudah seperti itu mereka berbuat terhadap wali-wali Allah, orang-orang yang beriman, masih dihimbau oleh Allah untuk mereka bertobat. Dalilnya, kalau mereka bertobat, mereka tidak mendapatkan adab jahannam. Kalau mereka bertobat, nah, kalau mereka tidak bertobat, baru mereka mendapatkan adab jahannam. Tapi ketika mereka bertobat, mereka tidak mendapatkan adab jahannam dan adab yang membakar. Allah menyebutkan innalladzina fatanu mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Betapa luasnya rahmat Allah kata mereka. Kata para ulama, betapa rahmatnya Allah kepada mereka. Sudah mereka membunuh, membakar hidup-hidup orang yang beriman, tapi mereka masih diimbau, masih dibuka untuk mereka kesempatan bertobat. Ini kalau mereka mendapatkan azab jahannam kalau mereka tidak bertobat kepada Allah. Nah, qala rahimallah, qala Allah ta'ala, innal ladzina aman wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sebenarnya orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itulah kemenangan keberuntungan yang sangat besar. Inna waqsha rabbika lasyadid, sungguh siksaan adab Rabbmu sangatlah dahsyat. Innahu huwa yubdi wa yu'id, dan sesungguhnya dialah yang memulai dan dia pula yang mengembalikan, mengulangi ciptaannya. Wa huwal ghafurur wadud, dialah yang maha mengampun, maha memberikan ampunan, dan maha mengasihi, maha mencintai. Dzul arsyil majid, pemilik ars lagi maha mulia. Fa'al lima yurid, dia maha berbuat apa yang dia inginkan. Hal ataka hadithul junud, apakah telah sampai kepadamu berita tentang para tentara, para pasukan? Fir'aun wa Thamud, yaitu Fir'aun dan kaum Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib, tetapi orang-orang kafir itu mereka dalam keadaan mendustakan. Wallahu min wara'ihim muhit, sementara Allah di belakang mereka mengepung mereka, meliputi mereka. Bal huwa Qur'anun majid, maka ini adalah Al-Qur'an, sungguhnya ini adalah Qur'an yang sangat, yakni Qur'an yang mulia. Fi lauhin mahfudz, di dalam 6 lauh mahfudz, lembaran-lembaran yang terjaga. Nah, ini kisah Ashabul Khudud disebutkan. Ini ketika yang ini orang-orang kafir dari kalangan Yahudi membantai orang-orang Nasrani, Najran. Sebagian lawan menyebutkan ini orang-orang Yahudi Ahlul Kitab bin Najran, rata-rata orang Nasrani. Mereka ketika beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa, orang-orang Yahudi yang ketika itu di zaman, ada yang menyebutkan Bukhtu Nasar, atau yang dibahasakan dengan bahasa kita ini bukan Nedar. Ini membantai orang-orang Najran. Ada yang mengatakan bukan Najran, tapi di daerah sekitar Laut Mati, dekat itu. Nah, mereka ketika mereka beriman, orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Yahudi, mereka memaksa orang-orang mukmin ini untuk beriman. Kisah ini dan disebutkan di sini juga terkini dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah Nabi Daniel. Awalnya ketika itu, ini seorang remaja gulam, ini disebutkan dalam riwayat Nabi Daniel yang ditemukan jenazahnya di Persia ketika perang Persia. Ketika harta kendaraan Kisra Persia dibongkar, di dalamnya ada jenazah yang masih utuh. Artinya sejarah ratusan tahun yang lalu. Ketika ditanyakan, mereka orang-orang Persia itu setiap kali kekeringan mereka tawassul kepada Allah, mereka bawa jenazah yang mulia itu keluar. Ketika ditanyakan, sampai itu adalah Nabi Daniel. Dan ulam yang di ketika dia raja yang ketika itu memerintahkan pemerintah ketika itu memaksa penduduknya untuk kafir dan menganggap dia adalah roh. Sampai kemudian dia ketika dia memiliki tukang sihir dengan kisahnya, sampai akhirnya dia tidak bisa dibunuh kecuali dengan, kalau kamu mau membunuh saya dengan ucapkan ini, ambil panah dari kantung panah saya, kemudian kamu sebelum melepaskan tembakan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia membaca itu dan kemudian melepaskan panahnya, menancap, kena sasarannya kemudian. Tapi setelah itu penduduk, semua rakyat yang menyaksikan beriman. Amantu birabbil ulama. Kemudian di situ mereka dipaksa lagi untuk kembali kepada kekafiran. Ternyata mereka menolak. Bahkan ketika dibuatkan parit-parit, mereka berlomba terjun ke dalam ke dalam. Nah, dalam kisah itu disebutkan oleh Rasulullah juga ketika itu ada seorang wanita dengan anak bayinya. Nah, ragu-ragu, kasihan melihat bayinya terbakar hidup-hidup. Tapi oleh bayi yang baru lahir itu, baru menyusu, dia berkata pada ibunya, jangan khawatir karena engkau di atas alham. Itu disebutkan dalam riwayat, tiga bayi yang bisa bicara ke dalam buayan. Bayi dalam kisah Ibnu Juraij, nah, Nabi Isa pertama, Nabi Isa alaihissalam, kemudian bayi di masa Ibnu Juraij, dan bayi ini. Ini yang bisa bicara di dalam buayan. Dan kisah itu bukan kisah Israelia, tapi dari wahyu dari Rasulullah SAW yang menceritakan. Nah, Taib Qala rahimahullah ay menab wassamai dhatil buruj ay dhatil manazil al-mustamilah ala manazil syams wal-qamar. Jadi bumi langit yang memiliki tempat-tempat orbit yang mencakup tempat-tempat orbitnya matahari dan bulan. Wal kawakibil muntazimah fi sayriha, dan bintang-bintang yang teratur dalam perjalanannya. Ala akmali taktibin, dalam bentuk yang sempurna dengannya. Wa nidhamin, keteraturannya. Dalin ala kamali qudratillahi subhanahu wa ta'ala wa rahmatihi wa si'ati ilmihi wa hikmatihi. Yang keteraturan dan tempat yang demikian luasnya itu menunjukkan kesempurnaan kodrat Allah, rahmat dan keluasan ilmu serta hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah, diibadahi. Wal yaumil ma'ud wa huwa yaumul qiyamah alladhi wa'adallahu al-haqq khalqa an yajma'ahum fihi, yang Allah telah janjikan kepada manusia bahwa dia akan mengumpulkan mereka di hari tersebut. Wa yadhummu fihi awwalahum wa akhirahum wa khasihim wa danihim, yang Allah satukan di situ, Allah himpun di sana yang pertama dan yang terakhir, yang dekat, yang jauh ataupun yang dekat. Alladzi la yumkin an yataghayyar, yang kemudian janji itu tidak akan mungkin berubah. Janji itu tidak akan berubah. Wala yukhlifullahu al-mi'ad, dan Allah tidak akan menyelisihi janji. Jadi sebuah kepastian. Maka Allah menyebutkan tentang tanda-tanda, wa nufikha fis-sur, dzalika yaumul wa'id. Ketika ditiupkan sangkakala, itulah hari yang dijanjikan, hari yang diperingatkan kepada kita untuk mempersiapkan diri menghadapinya. Nah, qala wa syahidun wa masyhur, demi saksi dan apa yang dia saksikan, demi yang hadir dan apa yang dia lihat dan apa yang dihadirinya. Wa syamula hadza kullu man ittasafa bi hadzal wasf, dan kalimat ini mencakup semua yang menyandang sifat-sifat tersebut. Ya, ada yang saksi, ada yang disaksikan, ada yang melihat, ada yang dilihat, ada yang hadir, ada yang dihadiri. Ai musir wa musar, wa hadir wa mahdur, wa ra'in wa mar'i. Maknanya hampir sama. Semua yang kata beliau meliputi semua yang seperti ini sifatnya. Nah, apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat, apa yang kita datangi, pemandangan apa, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk tersebut, menunjukkan sesuatu yang besar. Maka, nah, itu adalah hak Allah. Dan kita mencermatinya ketika membaca ayat-ayat ini, berarti ada sesuatu yang sangat besar. Nah, disebutkan di sini syahid wa masyhud juga karena kisah, sesuai dengan kisah yang dituju dengan, nah, sumpah-sumpah tersebut. Ini ada orang-orang yang menyaksikan perbuatan mereka terhadap orang-orang yang beriman. Nah, mereka menontoninya, melihatnya, dan bahkan, nah, mengepung hingga tidak ada yang tidak ada yang lolos dari orang-orang yang beriman tersebut. Qala wal muqsam alaihi, adapun yang dituju dengan sumpah ini, ma tadammanahu hadzal qasam, yaitu yang terkandung di dalam kisah ini, sumpah tersebut juga, min ayatillahil bahirah, yaitu sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata, wa hikamihi adh-dhahirah, dan hikmah-hikmahnya yang jelas tampak, wa rahmatihi wasi'ah, dan rahmatnya yang sangat luas. Wakila, ada pula yang berpendapat muqsam alaihnya adalah innal muqsam alaihi qauluhu qutila ashabul ukhdud, yaitu kalimat qutila ashabul ukhdud, tentang ashabul ukhdud yang mereka syahid terhadap orang-orang yang beriman yang mereka timpakan fitnah kepada mereka. Wa hadza du'a alaihim bil halak. Kalimat qutil di sini ini doa kejelekan buat mereka agar mereka binasa. Bisa juga kadang-kadang kalau misalnya kita mungkin kalimat ini kalimat takjub. Wal ukhlud al-hafrul lati tuhfar fil ard, lubang yang digali di tanah ini, parit. Wa kana ashabul ukhdud haula'i qauman kafirin. Mereka orang-orang ashabul ukhdud ini, nah entah mereka yang membuat ataupun orang-orang mukmin yang disuruh dipaksa membuat, tapi mereka adalah yang mengawasi dengan perintah mereka. Mereka adalah ashab nam qauman kafirin, orang-orang kafir. Wa ladaihim qaumun mu'minun, dan di depan mereka, di hadapan mereka ada orang-orang yang beriman. Farawaduhum lidhuhul fi dinihim. Mereka membujuk, mulanya membujuk untuk mereka, supaya kaum mukminin itu masuk ke dalam agama mereka atau kembali murtad. Dan kalau dalam kisah itu dalam kisahnya disebutkan Rasulullah. Famtana al-mu'minun. Nah, mereka menolak, orang-orang yang beriman menolak telah menyaksikan, ya, melihat kenyataan ayat-ayat Allah atau juga dalam kisah yang disebutkan oleh Rasulullah tentang gulam, ya, yang tidak bisa dia dibunuh, nah, begitu saja, tapi bahkan ketika kecuali ketika raja tersebut menyebut nama Allah, nama Rabbnya, Bismillahirrahmanirrahim. Fantana al-mu'minuna min dzalik, orang-orang yang beriman menolak untuk kembali kepada kekafiran. Fashaqqal kafiruna ukhdudan fil ard, maka dibelahlah, dibuatlah oleh orang-orang kafir itu parit-parit di tanah. Wa qadafu fiha an-nar, dan mereka lemparkan ke dalamnya api. Wa qa'adu haulaha, lalu mereka duduk menjadi syahid, syuhud di sekitar atau sekeliling parit atau lubang-lubang tersebut. Wa fatanul mu'minin, dan mereka menimpakan azab, menyiksa orang-orang yang beriman. Wa araduhum alaiha, dan mereka melemparkannya ke dalam api-api tersebut. Nah, menunjukkan mereka ke dan menggiring mereka kepada api-api tersebut. Faman nab, famin asmin, famin istijab, faman istajaba lahum, faman istajaba lahum atraku. Kalau ada yang mau nurut, beriman, mengikuti ajakan mereka, bujukan mereka atau paksaan mereka, maka dibebaskan. Wa man istamarra 'alal iman qadhafuhu finnar, sedangkan yang terus tetap beriman mereka lemparkan ke dalam api tadi. Wa hadha fi ghayatil muharabah lillahi wa haznam wa hizbihi almu'minin. Ini puncak betapa sadisnya mereka dan betapa beraninya mereka memerangi Allah dan kelompok golongan Allah, yakni orang-orang yang beriman. Walihada la'anahumullahu wa ahlakahum wa tawa'adahum, karena itu Allah melaknat mereka dan membinasakan mereka serta mengancam mereka. Maqala qutila ashabul ukhdud, binasalah, celakalah ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit. Thumma fasara al-ukhdud biqawli, dan Allah terangkan al-ukhdud itu an-nari dhatil waqud, api yang bernyala-nyala. Idhum alaiha qu'ud, ketika mereka di atasnya duduk-duduk melihat orang-orang mukmin dibakar hidup-hidup. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Nah, wa hadha min a'zami ma yakunu min atajabbur wa qasawatul qalbi wa qasawatil qalb, ini termasuk di antara bentuk atau sikap, nah, kebengisan yang paling jelek, yang paling buruk, dan kekakuan hati. Tidak ada lagi hati, istilahnya perikemanusiaan. Nah, anak bayi, tidak hanya orang tua, dewasa, orang-orang tua yang renta, wanita dan anak-anak yang beriman, bayi pun mereka lemparkan, mereka bakar hidup-hidup. Ini menunjukkan hati yang sudah demikian pesat lebih dari batu. Nah, li'annahum jama'u baina kufri bi ayatillahi wa mu'anidat wa mu'anadatiha. Karena mereka menyatukan, menggabungkan antara sikap kufur pada ayat-ayat Allah dan menentangnya, wa muharabati ahliha, dan mereka memerangi orang-orangnya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Wa ta'dhibihim bihadzal adab alladzi tanfatiru minhul qulub, dan menyiksa, penyiksaan mereka timpakan kepada orang-orang yang beriman dengan siksaan seperti ini, yang siksaan ini bisa menyebabkan jantung itu pecah. Nah, saking ngerinya. Wa huduruhum iyyahum, dan kehadiran mereka di sekitar tempat penyiksaan tersebut, mereka melihat, menyaksikan orang-orang yang beriman, inda ilqaihim fiha, ketika mereka melemparkan orang-orang yang mukmin ke dalam, atau ketika orang-orang mukmin itu melemparkan dirinya ke dalam api tersebut. Walhal annahum manaqamu minal mukminin, dan keadaan kenyataan bahwa mereka tidaklah menyiksa kaum mukminin, illa melainkan khaslatun yumdahuna 'alaiha, satu sifat yang orang-orang mukmin itu dipuji karenanya. Wa biha sa'adatuhum, yang sifat itu merupakan kebahagiaan mereka. Wa hiya annahum kanu yu'minuna billahil 'azizil hamid. Ini sifat yang dalam merupakan sifat yang merupakan inti dari kebahagiaan seorang manusia. Ini beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ai alladzi lahul 'izzah al-'aziz, yang memiliki sifat Maha Perkasa. Allati qahara biha kulla syai', yang dengan sifat itu Allah Subhanahu wa taala menundukkan segala sesuatu, mengalahkan segala sesuatu. Tidak ada yang bisa membuatnya lemah. Aziz, tidak ada yang bisa membuatnya lemah. Nah, ketika menetapkan keputusan, perintah ataupun hukuman. Wa huwa Hamid, dan Dia Maha Terpuji, fi aqwalihi, dalam ucapannya, wa usafihi, dalam sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan dalam perbuatan-perbuatannya. Hatta ketika dia membiarkan, yakni melihat tidak langsung segera, atau yakni membiarkan orang-orang kafir itu menyiksa, membantai kaum mukminin, dan tidak segera saat itu juga Allah balaskan, ya. Nah, itu semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala terpuji. Ketika kaum mukmininnya mungkin pada suatu kesempatan atau suatu ketika kalah, bahkan di zaman Rasulullah SAW pun Rasulullah terluka. Nah, bukan itu tercela, ya. Allah Maha berbuat. Nah, ketika Allah menghancurkan juga orang-orang yang orang yang kafir, memusnahkan atau menghancurkan sebagian tempat, ya, bumi ditenggelamkan ataupun gunung-gunung yang dihancurkan, itu buat perbuatan-perbuatan Allah, dan Dia terpuji. Bahkan di akhir nanti, di hari kiamat nanti, setelah semuanya orang-orang beriman masuk ke dalam surganya, Allah membinasakan dan melemparkan orang-orang yang kufur dalam jahanam, Allah Maha terpuji dan memuji dirinya. Qala alladzi lahu mulku samawati wal ard. Sifat Maha Perkasa ini, zat yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji ini, yang adalah zat yang miliknya semua kerajaan langit dan bumi. Tidak ada yang luput, tidak ada yang lolos dari kekuasaan Allah. Khalqan, baik sebagai ciptaan, wa abidan, hamba, bitasarrufin, yatasarrafu fihim tasarrufal malik bimulkihi, atau bimilkihi, yang Dia berbuat terhadap mereka sebagaimana perbuatan termalik, pemilik dengan miliknya. Apa yang dilakukan oleh seorang pemilik, penguasa dengan apa yang dikuasainya, ataupun raja dengan apa yang dikenal dengan kerajaannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ilman wa sam'an wa basran. Dia mempunyai ilmu pendengaran dan penglihatan. Allah Maha menyaksikan. Nah, ini ada di dalamnya ada ancaman bagi orang-orang yang berbuat seperti itu. Nah, bagi orang-orang yang beriman tentu sebagai berita gembira dan pertolongan, sehingga jangan membuat mereka putus asa di atas al-haq. Terhadap orang-orang yang kafir, hati-hati mereka. terhadap orang-orang yang jahat, orang-orang yang bermaksiat, maka awas, hati-hati bagi mereka. Maka beliau katakan sini, afala khafa haula'i. Kenapa, apakah mereka orang-orang ini tidak takut, tidak merasa takut? Al-mutamarridun, orang-orang yang lancang, orang-orang yang berani durhaka ala Allah terhadap Allah ini. An yabtisha bihim al-azizul muqtadir. Kalau-kalau Allah menyiksa mereka, Zat yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa ini menimpakan hukuman kepada mereka. Kenapa? Karena dia menyaksikan, melihat apa yang mereka lakukan terhadap orang yang beriman. Awama alimil alimu. Apakah mereka tidak tahu? Annahum jami'um mamalikun lillah. Semuanya mereka adalah mamaliku lillah, milik. Nah, dikuasai oleh, dalam kekuasaan Allah. Laisa li ahadin ala ahad sultan min duni izni al-malik. Tidak ada satupun, tidak ada bagi satupun berhak menjadi punya kekuasaan terhadap yang lain kecuali dengan izin dari pemilik, penguasa yang sesungguhnya. Nah, awakafiyah alaihim. Apakah juga samar, tersembunyi atas mereka? Annallaha muhitun bi'amalihim, mujazin lahu ma'la fi'alihim. Bahwa Allah mengepung, meliputi amalan perbuatan mereka dan akan memberikan balasan bagi mereka atas perbuatan-perbuatan mereka tersebut. Ini maknanya syahid. Allah maha. Nah, ada di balik itu apa? Ancaman. Ada di balik itu juga, kalau buat orang yang beriman, nah, janji pahala, pertolongan. Kala, sekali-kali tidak demikian. Innal kafir fi ghurur. Dan sungguh memang orang-orang kafir itu tertipu. Melihat Allah tidak langsung menimpakan azab-Nya, membalas perlakuan mereka terhadap orang yang mukmin. Wa dzalim fi jahlin wa ama. Dan mereka dalam keadaan orang yang sungguhnya orang yang zalim itu benar-benar dalam keadaan kejahilan dan dalam kebutaan. An sawa'is sabil, buta, tidak melihat jalan yang lurus. Tsumma wa'adahum wa au'adahum. Kemudian Allah mengancam, menjanjikan kepada mereka dan mengancam mereka. Wa arada 'alaihim taubah, tapi juga menawarkan kepada mereka taubat. Ini menunjukkan, dan satu sisi menunjukkan ini perbuatan mereka demikian, dan ini kata para ulama luasnya rahmat Allah dan betapa pentingnya, besarnya urusan taubat. Nah, betapa hebatnya kedudukan taubat dalam keadaan sudah seperti itu pun, ketika mereka berbuat demikian terhadap wali-wali Allah, kejamnya luar biasa, membakar mereka hidup-hidup, toh masih ada kesempatan taubat. Nah, kalau mereka bertaubat, mereka tidak mendapatkan adab jahannam. Tapi kalau mereka tidak bertaubat, barulah adab jahannam itu menimpa mereka. Nah, ini pentingnya, betapa besarnya, betapa agungnya kedudukan taubat. Dan ini tentu yang dimaksud adalah taubat nasoha, taubat yang benar-benar yang membuat keadaan itu terbalik. Ya, taubat yang jujur, taubat yang sungguh-sungguh. Nah, faqala innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harij, ai al adzabus syadid al muhrik. Itu adab yang keras lagi membakar. Qala Hasan rahimahullah, Al Hasan Al Basri, sayyidut tabi'in, beliau mengatakan rahimahullah, unzuru ila hadzal karam wal jawd. Lihatlah betapa pemurahnya Allah, betapa dermawannya Allah. Ya, ini adalah kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hum qatalu awliya'a. Mereka membantai wali-wali Allah, menyakiti wali-wali Allah. Wa ahlu ta'ati, orang-orang yang taat kepadanya. Wa huwa yad'uhum ila taubah. Sedangkan dia mengajak mereka kepada taubat. Nah. Ya, mengajak mereka kepada taubat. Walam madzakna. Ini menunjukkan sya'n taubah a'zam, sangat-sangat besar, sangat-sangat penting. Dan ini disebutkan oleh para ulama, taubat ini awal perjalanan seorang hamba, juga akhir. Tidak hanya awal, tapi juga di tengah sebetulnya. Dan itu disebutkan banyak, sebagian penulis menyebutkan taubat itu wazifatul umur, wazifatul umur, dan tugas seumur hidup. Tugas seumur hidup. Ini perintah Allah, wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun. Ini perintah selamanya, perintah sampai mati. Allah memerintahkan apa kepada kita? Taqullaha haqqa tuqah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslimin. Karena betul kita sudah bertobat kepada Allah menjadi seorang yang muslim, berserah di berserah diri. Nah, walamma dzakara 'uqubatadz dzalimin dzakara tsawaban mu'minin. Setelah menyebutkan hukuman tentang orang-orang yang zalim, Allah menerangkan pula setelah itu pahala orang-orang yang beriman. Nah, ini kita lanjutkan pada kesempatan lain. Paling akhir ini tadi, taubat, nah, jangan dianggap dan juga jangan dianggap mudah. Ya, nah, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat karena memang orang-orang yang bertaubat itu pilihan. Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ibnu Qayyim sendiri menyebutkan, nah, banyakkan kita tidak tahu tentang hakikat taubat, ya, tentang apa sesungguhnya taubat. Sehingga ketika disebutkan Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, tidaklah Allah letakkan cintanya kepada orang yang bertaubat itu melainkan karena memang mereka adalah orang yang pilihan. Nah, Allah letakkan dalam hatinya penyesalan. Allah arahkan dia untuk betul memperbaiki diri dan Allah terima taubatnya. Makanya Allah disebutkan tentang taubat ini disandarkan kepada Allah, disandarkan juga kepada makhluk. Taba alaih, ya, yatubu alaihim. Nah, ini Allah memberi, ini apa namanya, dua di sini. Allah memerintahkan mereka, memberikan ilham untuk mereka bertaubat dan menerima taubat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini wadih betul umur, tugas seumur seumur hidup. Maka jangan jangan pernah lupa kita gitu, setiap saat bertobat. Para ulama kita pun setiap saat memperbaiki Islamnya. Seperti Syekhul Islam Taimiyah, dan saya selalu setiap hari memperbaiki, memperbaharui keislaman saya.